الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, dan kita telah memasuki bab yang ketiga dari pembahasan kitab Zakah. Dan pada siang hari ini kita permasalahan yang keempat dari bab yang ketiga. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fi zakatil asal, tentang zakat madu. Ketika seorang memilih penghasilan madu, apakah ada zakatnya? Maka ini yang akan beliau sebutkan. Haka Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala anil jumhur annahu la zakata fih. Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala menyebutkan dari jumhur ulama bahwa tidak ada zakat pada madu. Tatkala seorang beternak madu, maka tidak ada zakat menurut jumhur ulama. Meskipun ada sebahagian pendapat dan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang menyebutkan adanya zakat dari penghasilan madu. Dan mereka yang berpendapat tentang adanya zakat, mereka juga berselisih berapa nisab yang dengannya mencapai ukuran yang diwajibkan seorang mengeluarkan zakat. Disebabkan karena tidak adanya dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang nisabnya. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan tidak ada zakat. Disebabkan karena tidak adanya hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya zakat pada penghasilan madu. Wa huwa al-adhhar, dan ini yang nampak, yakni ini yang mendekati kebenaran. Li'annahu laysa fil kitabi wala fis sunnati dalilun sahihun sarihun ala wujuba. Sebab tidak disebutkan baik dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah dalil yang sahih dan jelas yang menunjukkan wajibnya. Terkadang ada yang sharih, ada riwayat yang menyebutkan dengan jelas adanya zakat pada madu namun hadisnya tidak sahih. Dan ada riwayat yang sahih namun tidak sharih, tidak jelas menunjukkan kewajiban zakat apabila seorang berpenghasilan madu. Wal aslu bara'atu dhimmah, dan asal hukumnya seorang terlepas dari sebuah kewajiban. Hatta yakuma dalilun alal wujub, hingga datangnya dalil yang menunjukkan wajibnya. Selama tidak ada dalil, maka asal hukum harta dari seorang muslim terjaga dan terpelihara, dan tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya kecuali dengan dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-hadith fi anna fil asali al-ushur dha'if. Hadith yang menyebutkan bahwa pada madu dikeluarkan zakat sebesar 10%. Ini adalah hadis yang dhaif. Kata beliau. Dan ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut dan riwayatnya tidak sahih. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Dan dia adalah seorang perawi pendusta. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang adanya zakat pada penghasilan madu. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam sunannya beliau mengatakan laisa fi zakatil asl syai'un yasih. Tidak ada berita yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih satupun yang menyebutkan tentang adanya zakat pada penghasilan madu. Wa fi la yu'khadha minhu dha'if. Dan dalam riwayat tidak diambil zakat dari madu juga dha'if. Illa an Umar ibn Abdul Aziz, kecuali yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tidak ada zakat pada madu. Wa ikhtiyari annahu la yu'khadhu minhu. Adapun yang menjadi pilihanku bahwa madu tidak ada padanya zakat, tidak diambil darinya zakat. Li'anna sunan wal athara thabitatun fima yu'khadhu minhu. Sebab di dalam sunan dan riwayat-riwayat, demikian banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan pada sebagian harta yang disebutkan padanya zakat. Zakat tentang emas, zakat tentang perak, zakat pertanian, dan zakat-zakat yang lainnya. Namun tidak disebutkan riwayat yang sahih tentang zakat pada madu. Wa laysat fihi thabitah. Dan tidak ada yang sahih berkenan dengan zakat pada madu. Faka'annahu afwun. Maka seakan-akan hal tersebut dimaafkan. Yani tidak diwajibkan bagi seorang apabila memiliki penghasilan madu, dia beternak lebah yang menghasilkan madu, maka tidak ada zakat padanya. Kecuali apabila dia hendak bersedekah. Kecuali jika dia hendak bersedekah, silakan. Adapun mengatakan bahwa wajib dikeluarkan sebesar 1/10 dari penghasilan madu tersebut, ini membutuhkan dalil. Sementara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sebutkan, sahihuhu ghairu sharih wa sharihuhu ghairu sahih. Riwayat yang sahih namun tidak jelas menunjukkan wajibnya, ada yang jelas namun riwayatnya tidak sahih. Wa qala Ibnu al-Munzir, dan berkata Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala, laisa fi wujubi shadaqati fil 'asli khabarun yathbut. Tidak ada kewajiban bersedekah pada madu berita yang sahih. Riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pendapat ini sebagaimana disebutkan adalah pendapat jumhur. Tidak ada zakat. Dan ini yang sahih insyaallah taala, dan madzhab dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian pula dikuatkan oleh ahli tahqiq Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wali rahimahullah. Demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Maka seluruhnya menetapkan bahwa tidak ada zakat pada penghasilan madu. Dan apabila seorang hendak bersedekah, maka tentu yang demikian merupakan keutamaan seorang memiliki harta lalu kemudian dia berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sampai di sini insyaallah taala semoga bermanfaat. Fa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.